orang yang tidak mampu. Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang, begadang sambil berdendang. Walaupun kita tidak punya uang, kita juga bisa senang. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Kita yang tak punya uang, cukup berjoget di sini. Bagi mereka yang punya uang, makan-makan di restoran. Bagi kita yang tak punya uang, makannya di warung kopi. Marilah kita begadang, begadang sambil berdendang. Walaupun kita tidak punya uang, kita juga bisa senang. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Nongkrong di